paling bentuk wasiat yang diberikan. Ya. Beliau memberikan pendahuluan bahwa hati seorang hamba itu seperti bejana tempat-tempat penyimpanan air. Ya. Tempat-tempat penyimpanan. Yang paling baiknya adalah yang cepatnya, yang paling cepat menyimpan. Ya. Ini pendahuluan dan pembukaan untuk beliau kepada Umair bin Ziyad. Umair bin Ziyad perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena ilmu itu bagi siapa yang ingin mendapatkannya, dia perlu alatnya dan mempersiapkan alatnya. Harus dia benar, dia pasang pendengarannya baik-baik. Ya. Kemudian dia pakai penglihatannya untuk memahami. Kemudian dia pakai hatinya dan pemahamannya disiapkan. Tiga hal. Ini disebut madarik ulil. Madarik ulil. Hal-hal yang dengannya seorang itu bisa mendapatkan ilmu. Ya. Seseorang itu bisa mendapatkan ilmu dengannya. Baik. Jadi siapa yang ingin belajar dan mendapatkan ilmu, hendaknya dia ketahui bahwa hatinya ini adalah tempat penyimpanan. Kalau dia simpan itu baik, baik pula hati itu. Simpan adalah air yang sejuk, maka hati akan menjadi sejuk pula. Tapi kalau dia simpan di dalam hatinya, ya, kotoran-kotoran, ya, anggaplah misalnya kita punya tempayan, ya, punya bejana, kita isi air got misalnya, ya, sudah tidak baik yang disimpan, merusak pula tempat penyimpanannya. Inilah hati-hati kalau dikotori dengan dosa, dikotori dengan syahwat, berpikir dengan hal-hal yang tidak baik, dikotori dengan syubhat pemikiran, ya, dikotori dengan hasad, dengki, riya, dikotori dengan penyakit-penyakit, maka hati pun akan apa? Akan berpenyakit. Ya. Dan ini peringatan dari para ulama untuk seseorang itu memperhatikan kondisi dan keadaan hati. Sebab kondisi dan keadaan hati memang sangat diperhatikan di dalam syariat kita. Bahkan pada hari kiamat, seseorang dia mendapatkan kebaikan dari sisi Allah itu orang yang hatinya baik. Ya. Allah firman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari kiamat, hari anak-anak turunan tidak ada manfaatnya. Tidak ada anak yang bisa membantu ayahnya dari siksa, menyelamatkannya dari kekerasan pada hari kiamat. Tidak pula cucunya. Tidak ada keturunan yang bisa menyelamatkannya. Walau tidak ada pula harta yang bisa menolongnya. Dia tidak bisa menembus dengan harta yang dia miliki. Ya. Kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah di qalbin salim, dengan hati yang selamat. Perhatian, hatinya diukur. Ya. Dan Allah tidak melihat kepada seorang hamba pada jasadnya, pada tubuhnya. Ya. Bukan dengan itu ia dilihat. Rasulullah telah menyatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan jasad-jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Ya. Maka hati ini perlu untuk dijaga. Perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Karena itu siapa yang selalu mensucikan hatinya, mengisi hatinya dengan mutiara-mutiara hikmah, menyirami hatinya, ya, dengan kesejukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi hatinya dengan bunga ketakwaan dan keimanan, Inilah baru menjadi hati yang indah, hati yang semerbak, ya, hati yang tenang, hati yang mutmainnah. Tetapi berbeda dengan orang yang hidupnya hatinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Dia memenuhi hatinya dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Memenuhi hatinya dengan dengki dan kebencian kepada manusia. Ya. Maka ini tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya. Karena itu diperhatikan keadaan dan posisi hati. Dan ini penting sekali diingatkan. Seorang ini harus diperhatikan kondisi hatinya. Dan Allah telah menyebut di dalam Al-Quran, وَمَا لِعَلَى اللَّهُ لِجِبْلِ رَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ يَوْفِي. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan untuk seseorang itu ada dua hati di dalam dadanya. Maksudnya siapa ingin mendapatkan kebaikannya, jangan dia punya dua hati di dalam dadanya, satu saja hatinya. Ya. Hati seorang hamba yang merupakan kepada Allah, dan dia hanya menghamba kepada Allah. Hati yang tahu kemana arahnya dia di kehidupan dunia ini, apa yang harus dipertanggungjawabkan. Ini sebagian makna. Dan tentunya kalau kita ingin menguraikan pembahasan tentang masalah apa namanya perhatian terhadap hati ini, ini pembahasan yang sangat luas. Pembahasan yang sangat luas. Karena sepertiga dari kandungan agama kita adalah penjelasan tentang amalan hati. Penjelasan tentang apa? Amalan hati. Coba perhatikan bagaimana uslub Ali bin Abi Thalib di dalam membuka kepahaman Umair bin Ziyad supaya segera tangkap dan konsentrasi penuh terhadap nasihat yang beliau akan sampaikan. Beliau berkata, ya Umair bin Ziyad, wahai Umair bin Ziyad, al-qulubu awqiyah, hati-hati itu adalah bejana, tempat-tempat penyimpanan. Faqairuha aw'aha lil khair, yang terbaiknya dari hati-hati adalah yang paling segera, paling cepat memahami. Iya, kalau dia cepat memahami, dia sampaikan bagaimana mestinya. Ini termasuk orang yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang mutawatir, diriwayatkan dalam banyak riwayat, ada sekitar 17 orang sahabat yang meriwayatkannya, sebagaimana di dalam sebuah buku yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang ada di sini. Rasulullah bersabda, "Nazarallahu ra'an sami'a ma qala." Ya. Fa'allaha kama sami'a. Allah akan membuat indah wajah seorang hamba. Dia mendengar ucapanku, lalu dia pahami dengan baik. Ya. Kemudian dia sampaikan sebagaimana mestinya. Lalu dia sampaikan sebagaimana mestinya. Bagaimana? Jadi disebutkan Allah akan membuat indah wajahnya. Kalimat membuat indah di sini, ini makna umum. Dibuat indah wajahnya pada hari kiamat, dan juga dibuat indah wajahnya di mana? Di kehidupan dunia. Karena keindahan pada wajah itu terkait, ada pengaruhnya dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Ini adalah Al-Imam Abu bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullah. Abu bin Abi Rabah orang budak kita. Ya, bekas budak kita. Bekas budak. Warna kulit beliau adalah kita bekas. Bersama dengan itu, yang disebutkan di jasad beliau ada cacat-cacat. Tapi bersama dengan itu, beliau duduk di masjid Al-Haram di Mekah mengajar, dan yang hadir di situ adalah raja-raja dan anak-anak raja. Duduk seperti anak-anak kecil. Ya. Mengambil ilmu dari beliau dan memandang kepada wajahnya. Perhatikan. Karena ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. bahkan membuatnya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kapan hati dijadikan oleh seorang hamba sebagai alat untuk memahami kebaikan, maka inilah hati yang paling baik. Hati yang paling baik. Iya. Kemudian Ali berpesan dalam kelanjutan wasiatnya, "Ihfaz anni ma aqul." Hafalkanlah apa yang saya akan ucapkan. Hafalkan apa yang saya akan ucapkan. Ini adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Kerjaan mereka dalam menghafal. Kalau ada guru menyampaikan, dia hafal ucapannya. Yang dihafal bukan Al-Quran, bukan hadis saja. Ucapan gurunya juga dihafal. Ya. Dalam menjelaskannya, sebab ilmu mereka adalah ilmu yang diambil melalui perantara guru. Apalagi seorang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib. Karena pemahaman sahabat itu didahulukan di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali berkata, hafalkanlah dariku apa yang saya akan ucapkan. Dan ketika dia berkata, hafalkan dariku apa yang saya ucapkan, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat mempertanggungjawabkan isi dan kandungan wasiat yang beliau akan berikan. Ya, tidak mungkin dia akan berwasiat salah. Berwasiat hal yang tidak dia pastikan, tidak dia yakini. Sampaikan hal yang kiranya bermanfaat. Ya. Dan kalau kita membaca wasiat ini, kita akan melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di dalam wasiatnya ini betul-betul mengarahkan Kubeir bin Ziyad kepada kebaikan. Dan inilah sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta umat Islam ini mendapatkan kebaikan. Apabila umat ini berada di atas kebahagiaan, jangankan umat seluruhnya, satu saja seperti Kubeir bin Ziyad diberi nasihat khusus oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan ini mungkin juga di antara sebabnya karena Kubeir bin Ziyad adalah seorang pemuka di tengah kaumnya, seorang yang ditaati di tengah kaumnya. Jadi kalau beliau diberi wasiat khusus dan mengambil manfaat darinya, pasti juga akan memberi manfaat kepada kaumnya. Akan memberikan manfaat kepada kaumnya. Ya. Baik, kita akan baca wasiat beliau ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam kelanjutan wasiatnya, "An-nasu salat." Manusia itu ada tiga golongan. Beliau bagi manusia menjadi berapa? Menjadi tiga golongan. Ya, artinya manusia tidak keluar dari tiga golongan ini. Nah, dan maksud dari manusia ini adalah kaum muslimin yang beliau maksud. Jadi kaum muslimin, ya, kalau ingin diurut, mereka tidak akan keluar dari tiga golongan. Kata beliau, para alimul Rabbani, yang pertama adalah seorang alim Rabbani. Seorang alim Rabbani yang bijaksana di dalam mendidik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najah. Golongan yang kedua dari manusia adalah orang yang belajar menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Di atas jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa hamayun ra'un asbaru kulli na'im yamiluna ma'a kulli rih lam yastadimu binur al-ilm wa lam yalja'u ila rukmin wasil. Yang ketiga, kata beliau, yang ketiga adalah orang-orang jelata. Itu makna hamaj. Kalau kita kata hamaj, itu orang yang jelatanya, orang yang tidak begitu berbobot di tengah manusia, tidak banyak nilainya. Itu hamaj. Ro'ah itu kurang akalnya, kurang pemahamannya. Adab ini dari dia hanya mengikut setiap orang yang berteriak. Ada orang yang menyampaikan begini, ikut ke sana. Ada orang yang berteriak begitu, ikut ke sana. Ya. Dia hanya ikut bersama setiap orang yang berteriak. Yamiluna ma'akul diri. Orang-orang yang condong bersama setiap angin yang datang. Ya. Ada angin dari arah timur, dia ikut kemana? Ke barat. Ada angin dari utara, dia ikut ke selatan. Ya. Demikian. Dimanapun angin itu datang, dia ikut ke sana. Kemudian kata beliau, namanya Tabi'u Bilu'idin. Mereka ini tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Kemudian sifat mereka yang terakhir, walam yalja'u ila rukmin wasil. Dan mereka tidak berlindung kepada pondasi. Tidak berlindung kepada pondasi Allah. Baik. Sampai sini dulu. Kita baca wasiat beliau. Di dalam wasiat yang indah ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membagi manusia, membagi kaum muslimin menjadi dibagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah alimun rabbani. Seorang alim rabbani. Rabbani itu derajat yang tinggi dalam keilmuan, rabbani. Ya. Dan asal kata rabbani ini di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi, salah seorang pakar ahli bahasa, beliau berkata seorang itu, ya, apabila dia seorang alim berilmu, beramal dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, itulah dikatakan rabbani. Dikatakan siapa? Rabbani. Allah memerintah umat supaya tergolong kepada golongan ini. Walakin kunu rabbaniin. Akan tetapi jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani. Orang-orang yang rabbani. Iya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa alim rabbani ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yaitu ulama yang dari sisi keutamaan tidak ada lagi yang lebih utama darinya. Kedudukan dalam ijtihad yang paling tinggi di dalamnya. Ini dibangun pada makna rabbani. Alim rabbani menunjukkan kedalaman dia di dalam ilmu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama di tengah kaum muslimin ada alim rabbani. Dan alim rabbani ini adalah golongan di tengah umat yang harus ada pada mereka. Dan alhamdulillah golongan ini pada setiap masyarakat pasti tersisa di tengah umat. Walaupun sedikit. Dan ini akan diisyaratkan nanti oleh Ali bin Abi Thalib di akhir wasiatnya. Tetap tersisa di tengah umat, walaupun sedikit. Karena Nabi bersabda, La tazalu qa'imatun min ummati zahirin ala al-haq. La yadurruhum man qadalahum wala man qadarahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus menerus. Ada satu kelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran itu. Tidak membahayakan mereka. Orang yang mencela mereka tidak pula orang yang menyelisih mereka. Mereka akan terus menerus tegak menampilkan kebenaran hingga datang hari kiamat. Jadi kedudukan para ulama di tengah umat adalah kedudukan yang sangat penting. Kedudukan yang sangat penting. Karena itu kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. bertanyalah kepada ahli zikir, kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Dan apabila umat ini ditimpa oleh sebuah permasalahan, apa yang sifatnya maupun selainnya, maka penyelesaiannya adalah kepada ahli ulama. Allah firman, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adahu bih wa la radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ini perkara-perkara umum sifatnya kontemporer terjadi, mereka langsung menyebarkan. Turun menegur para sahabat ketika tersebar berita bahwa Nabi mentalak istri-istri. Jadi ayat turun menegur para sahabat karena berita ini disebarkan sampai dikembalikan kepada ahli. Padahal ini dalam masalah menyebarkan berita apa? Nabi mentalak istrinya. Dan luar biasa di masa ini. Perkara-perkara besar lebih daripada ini kadang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan semuanya bisa berbicara sekarang. Semuanya bisa menulis. Dia ingin berkicau di mana saja bisa. Dia belajar, mohon alim, ada pendidikan, tidak ada pendidikan, semuanya bisa masuk di dalamnya. Dia ini termasuk musibah di masa ini. Berbeda dengan generasi terbaik. Baru mereka keliru sedikit menyebarkan hal yang seperti ini, bahwa Nabi mentala istri-istrinya, padahal tidak, Nabi tidak mentala. Beliau hanya melakukan ilah. Dan itu wajar dilakukan oleh seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada istri. Dan ilah itu artinya suami bersumpah tidak menikahi istrinya selama kurun waktu tertentu, tidak boleh lewat 4 bulan. Dan beliau melakukan ilah selama 1 bulan untuk istrinya. Selama 1 bulan. Maka ayat pun turun menurut para sahabat. Tukurannya walau waduhu, andai kata perkara ini mereka kembalikan kepada Rasul atau ulil amri, ulil amr di kalangan mereka, para ulama dan orang-orang yang berwenang di tengah mereka. Palingan, bagaimana dikembalikan kepada ahli ilmu. Dan Umar bin Khattab ketika menceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas, beliau mengisahkan bahwa Umar lah yang menyelesaikan masalah tersebut. Ketika berita sudah tersebar dan Nabi menyendiri di sebuah tempat, maka Umar pun mendatanginya. Kemudian bercerita bersama Rasulullah, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan kembali. Seperti sedia kala. Kemudian setelah itu Umar yang bertanya, ya apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian Umar tanya masalah itu. Jadi dari ulil amr adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana indahnya terkali ilmu itu dikembalikan kepada seorang alim, seorang ulama. Dan kedudukan ulama di tengah umat, bagaikan lentera untuk umat tersebut di tengah kegelapan. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah mengibaratkan umat ini seperti manusia yang berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Penerangan mereka hanyalah ulama-ulama yang memancarkan cahaya dari diri-diri mereka. Maka bisa digambarkan bagaimana apabila di tengah umat ini kurang ulama ini. Apabila di tengah umat ini hilang para ulama ini. Semuanya akan tahu apa yang terjadi. Dan inilah yang disaksikan dari kurangnya para ulama sehingga umat terkala menghadapi permasalahan, mereka pun bertanya kepada orang-orang yang tidak layak untuk ditanyai. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yakhbiru al-ilm intiza'an min qulubil ibad. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dicabut begitu saja dari hati hamba. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim intaqala an-nasu ruhan. Begitu tidak tersisa satu ulama pun, manusia pun menjadikan tokoh-tokoh yang jahil. Fasailu ba'dahu bi ilmin. Mereka pun ditanya, lalu memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa amallu. Mereka pun tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ya. Ini yang kita saksikan. Banyak di masa ini, ya, dari umat tidak bertanya kepada para ulama. Ya. Apalagi wajah dari para ulama ini, wajah orang-orang yang berilmu dikaburkan, bahkan dicoreng oleh sejumlah manusia. Ya. Dicoreng oleh sejumlah manusia. Sehingga orang berilmu itu, ya, kadang dikenal dengan sifat kedudukan. Ya. Kadang orang yang berilmu, waliyahubillah, kadang dikenal dengan sifat yang bukan dari sifat keagamaan, bahkan itu sebagai maksiat. Ya. Itu sebagai maksiat. Ya. Karena ada orang alim dikatakan dia pelawak. Ulama dan pelawak. Ya. Ada ulama dan artis, selebriti. Ya. Itu bukan sifat dari orang-orang yang berilmu. Namun wajah ahli ilmu dicoreng oleh orang-orang yang seperti ini. Ya. Ini yang menyebabkan umat ini tidak begitu cinta dengan ahli ilmu, tidak begitu cinta dengan ilmu agama. Sebab dia melihat figur-figur yang biasa dia lihat adalah orang-orang yang seperti ini. Tidak mengajaknya kepada kebaikan. Maka Ali bin Abi Thalib di sini mengingatkan satu bagian dari umat, ahli namanya alim rabbani. Dan keutamaan kedudukan orang-orang yang berilmu di dalam umat adalah hal yang dimaklumi di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pertemuan agak ringkas saya nak punya banyak waktu untuk menerangkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Tapi kadar yang saya terangkan tadi, saya kira cukup untuk kalimat diri di dalam memahamkan salah satu komponen di tengah umat yaitu alimun rabbani. Seorang alim yang rabbani, seorang alim yang bijaksana. Dan kalimat rabbani di sini, ini dari poin yang hendaknya kita perhatikan. Sebab kata rabbani adalah seorang yang mendidik dengan bijaksana. Ya. Dia memberikan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besarnya. Sebab seseorang itu dibicarai dengan hal yang akalnya sampai ke sana. Bukan hal yang tidak bisa dia pahami. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan di tempat yang lain, di sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Shahihnya, kata beliau, "Ajizun nas bima ya'rifun." Aturiduna Allah wa Rasul. Bercerita kepada manusia dengan hal yang mereka bisa pahami. Apakah kalian menghendaki Allah dan Rasulnya itu dijustakan? Sebab sebagian orang mendustakan, menolak ayat, kenapa? Karena dia tidak bisa memahami dengan baik. Karena disampaikan kepada mereka apa yang mereka bisa pahami. Dan di sini tidak tugas para ulama dan kedudukan orang-orang yang berilmu. Mereka yang bisa menggambarkan ilmu itu dengan cara yang paling bijaksana, cara yang paling mudah diterima oleh manusia. Cara yang paling mudah diterima oleh manusia. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua disebut di sini. Kata Ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa muta'allimun 'ala sabili najah. Yang kedua orang muta'allim. Seorang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Baik ini golongan yang kedua yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib dari golongan umat ini. Jadi umat di antara mereka ada satu golongan yang mereka mempelajari ilmu agama untuk menuju kepada keselamatan. Ya. Mereka belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata untuk membebaskan dirinya dari kebinasaan, untuk menyelamatkan diri. Baik. Ini ahlul ta'an diri ala sabili najatin. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dan perhatikan dia bahasa beliau. Muta'an diri, orang yang belajar. Tapi beliau sifatkan di atas jalan keselamatan. Kalau dia belajar agama itu pasti jalan keselamatan. Tapi kenapa beliau bawakan lagi kata jalan keselamatan setelahnya? Karena beliau ingin lihatkan bahwa orang yang belajar itu banyak sifatnya, banyak jenisnya. Iya. Nah, ini dari kita nanti akan sebutkan ada 4 golongan manusia lagi yang keliru di dalam memahami ilmu dalam belajar. Ini akan terangkan nanti. Nah, ini bukan orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Iya. Karena orang yang belajar, dia belajar untuk dunia. Iya. Dia belajar supaya dikatakan begini dan begitu. Ya. Bahkan ada, na'udzubillah, dia belajar khusus untuk mendebat guru-gurunya dan orang-orang yang berilmu di kalangan mereka. Ya. Demikian. Maka ini tidak masuk di dalam golongan kedua yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di sini mutalim ala sabilin aja orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan, dia memasukkan dengan ilmu yang dia dapatkan agar supaya dia selamat. Agar supaya dia selamat. Karena memang ilmu agama itu adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Karena ilmu agama adalah cahaya bagi seorang hamba. Cahaya menerangi langkahnya di dalam kehidupannya. Allah firman, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang yang beriman. Dan diketahui keimanan itu dibangun di atas keyakinan. Dan keyakinan tak mungkin terwujud kalau tidak dibangun di atas ilmu agama. Harus dia belajar baru dia yakin. Allah adalah wali orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya. Karena dia adalah ruh seorang hamba, ruh seorang hamba. Ya. Tanpa ilmu ini, hakikatnya dia hanyalah bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan. Tidak ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firman di dalam Al-Quran, "Awam man kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi-kharij minha." Allah yang perumpamaan dia adalah mati bangkai, lalu kami hidupkan dia. Ya, mati kan ya? Orang tadinya mati, kemudian Allah menghidupkan dia. Dihidupkan. Kemudian kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan dengan cahaya ini. Nah, inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini. Ya. Sebelum dia mengenal ilmu, tadinya dia bangkai. Setelah dia mengenal ilmu, Allah menghidupkannya. Dengan itu dia hidup. Baru dikatakan punya kehidupan. Ya. Dengan orang yang perumpamannya di tengah kegelapan, tidak mau keluar dari ini. Dia tahu dirinya di tengah kegelapan, di tengah kejahilan, ya. Di tengah dosa dan kemaksiatan, di tengah kesia-siaan, dia tahu. Tapi dia tidak mau keluar darinya. Penghambaannya terhadap syahwat dirinya dan penghambaannya kepada syaitan terlalu kuat. Ya. Sehingga dia lupa pada penghambaannya kepada Allah. Yang dia disipkan di dunia ini untuk menghamba kepada Allah. Karena lewat orang itu kata dia dengan kemaksiatan, dia akan lebih suka untuk mengikuti hawa nafsunya dan lebih suka mengikuti ajaran syaitan. Dan itu artinya dia menghamba kepada jiwa dan syaitan. Maka orang hendaknya memahami arti dari keberadaan dirinya, apa kewajibannya terhadap dirinya ini. Jadi tidak ada antara orang yang Allah berikan kepadanya cahaya dengan cahaya ilmu ini Allah hidupkan dengannya, tidak sama dengan orang yang berada di tengah kegelapan. Ilmu agama ini dari bentuk keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia bisa melihat, bisa memandang. So, kalau dia tidak mempunyai ilmu agama, itu artinya dia orang buta. Walaupun dia tes di dokter mata, matanya sehat, bisa melihat, bisa membedakan A dan B, bisa membedakan antara Muhammad dan si Ahmad. Tapi dia dalam pengertian agama, kalau dia tidak mempelajari ilmu agama, itu namanya buta. Allah firman dalam Al-Quran, أَرَمَا يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ أَرَمَا يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Apakah orang yang mengetahui bahwa, apakah orang yang punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad adalah kebenaran? Nih, dia punya ilmu di sini. Tahu bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad dari agama adalah kebenaran. Punya ilmu. Apakah ada mereka ini dengan orang yang buta? Hanya diberi dua golongan saja, orang yang berilmu dan orang yang buta. Bagaimana dalam golongan seorang alim mempelajari golongan orang yang belajar, berarti dia adalah orang yang buta. Dan Allah telah mengingatkan kepada ja'alkum basairu min rabbikum, kepada ja'al basairu min rabbikum, telah datang basair, petunjuk-petunjuk dari Allah kalian, salam Allah salam hadir nafsihi. Wahai Nabi yang kaariha, siapa yang memandang, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya. Ya. Nah, yang membiarkan dirinya di tengah kebutaan, dia biarkan dirinya di tengah kejahilan, dia biarkan dirinya di tengah kegelapan, ini artinya dia akan bersiap untuk membiarkan dirinya dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Sebab siapa yang buta di kehidupan dunia ini, dia akan lebih buta lagi pada hari kiamat, bahkan lebih tersesat. Allah firman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi, tersesat jalannya. Lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Dari peringatan yang sangat dahsyat untuk banyak dari kaum muslimin yang salah mengenai mempelajari agama itu adalah perkara tampilan. Hal yang diperlukan di dalam kehidupannya nanti kalau mau masuk Ramadan atau nanti kalau dia sadar ingin sholat di waktu. Dia tidak tahu bahwa ilmu agama ini adalah cahaya yang meneranginya, pandangan matanya, lenteranya. Ilmu agama ini adalah pendampingnya dimanapun dia berada. Ilmu agama ini adalah penasihatnya di kondisi apapun dia. Ilmu agama ini adalah yang membesarkan jiwanya setelah ia ditimpa oleh musibah. Ilmu agama ini adalah yang menyukurnya setelah ia jatuh dalam kesalahan. Ilmu agama ini yang menggambarkan untuknya jalan-jalan kebaikannya, apa yang sebaiknya dia tempuh. Dan ilmu agama ini yang membedakannya antara manusia yang hakiki dengan manusia yang sebenarnya cuma jasad saja. Cuma jasad saja. Sebab orang manusia dianggap manusia bukan kerana jasadnya, tetapi kerana ruh yang berada di dalam dirinya. Dia bukan lagi manusia, tapi sudah menjadi bangkai, atau dia berada di dalam kuburan. Dan sebagian manusia ada yang sudah terkubur sebelum masuk ke liang lahatnya, karena dia tinggalkan dari ilmu agama. Ya Allah memuliakan mereka dengan ilmu tersebut. Allah memuliakannya dengan ilmu itu. Baik. Dan insyaAllah ta'ala saya akan tambah lagi penjelasan tentang keutamaan ilmu. Nanti di pembahasan Ali bin Abi Thalib, beliau memperbandingkan antara ilmu dengan hak. Beliau memperbandingkan golongan yang ketiga. Atau sebelum saya pindah kepada golongan yang ketiga, kalimat Ali bin Abi Thalib, muta'allim ala sabilina ya. Perhatikan bahasanya, muta'allim, orang yang belajar. Jadi ilmu itu kalau ingin didapatkan harus dipelajari. Harus dipelajari. Ya. Bukan duduk-duduk saja sambil berdoa, ya Allah berilah saya ilmu. Setelah itu dia duduk tidak belajar. Ini namanya orang yang menghayal. Tidak mungkin ilmu itu turun di jemaah masjid duduk saya tiba-tiba turun ilmu itu di dadanya. Tapi ilmu itu harus dia belajar, diambil dari Tuhan. Ya. Diambil dari seorang guru. Apakah dia hadir di sekolah-sekolah normal yang memang khusus mengajarkan ilmu agama? Apakah dia hadir di majelis-majelis ilmu, di halaman-halaman ilmu? Ya. Di masjid-masjid maupun selainnya. Ya. Ini adalah semuanya tempat-tempat menuntut ilmu. Tempat-tempat menuntut ilmu. Dan Nabi telah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Dengan mempelajarinya. Dan kalau dia sudah masuk mempelajari ilmu, berjalan menuju kepada ilmu, Allah akan memudahkan jalan dia. Ya. Allah akan memudahkan jalan dia. Kadang sebagian orang dia ingin belajar ilmu agama, oh ini kok sulit banget. Ya. Apa namanya mempelajarinya? Sebagian orang dihayalkan oleh syaitan. Ya. Berat, sulit. Tapi harus kita selalu yakin bahwa Allah telah menjadikan agama Islam ini seluruhnya adalah hal yang dimudahkan. Allah firman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir. Sungguh kami telah menjadikan, telah kami mudahkan Al-Qur'an ini bagi siapa yang ingin mengingat. Siapa yang ingin mengingat beribadah kepada Allah dengan Al-Qur'an, Allah memudahkan Al-Qur'an. Tapi yang menjadi masalah hanya satu. Siapa orang-orang yang mau mengingat ini? Ya, karena kebanyakan orang dia tidak mau belajar. Yang mau belajar itu siapa? Itu saja. Ya. Yang mau belajar itu siapa? Ya. Dan kesadaran belajar ini sangat kurang di dalam umat. Ya. Karena itu saya di mana-mana saya singgung memang. Dan sengaja saya singgung. Ya. Bahwa kita itu kadang tidak jujur pada diri kita. Tidak berlaku adil pada diri kita. Kalau itu berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah ilmu dunia, kuliah 4 tahun, oke, tidak ada masalah. Ya. Di setiap jam, kuliah dia harus hadir, dia hadir. Apa? Tidak terlambat. Ya. Ketika pekerjaan menuntut dia untuk kursus setengah tahun, kursus lagi setengah tahun. Tapi ilmu agamanya, ada sebagainya yang wajib ain dia belajar. Tidak ada udur baginya di depan Allah kalau dia berkata, ya Allah, saya tidak tahu dari mengajari. Tidak ada udur baginya. Ya. Bagaimana dia bisa berkata kepada Allah pada hari kiamat, ya Allah, padahal dia di tengah kaum muslimin. Ada dari para ulama yang bisa mengajarinya, bisa dia datangi. Punya kemampuan untuk belajar. Ada ilmu yang wajib sifatnya. Di antara yang wajib itu adalah apa yang akan kita jawab nanti ketika menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir di kuburan. Itu dari ilmu yang wajib. Sebab ilmu yang kalau kita tidak mengajari, seperti keadaan orang yang ditanya di alam kubur, ma'amuka, mandagiyuka, ya. Ma'inuka, siapa Allah, siapa Nabi-Mu, apa agamamu? Dia hanya menjawab apa? Ahala adiri samitun nasi ibnu syirah. Saya tidak tahu. Dia hanya dengar orang-orang berkata begitu, saya juga ikut mengucapkannya. Dan ini keadaan kebanyakan kaum muslimin. Kalau dia tanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Siapa Nabi-Mu? Dia jawab Nabi Muhammad. Apa agamamu? Agamamu Islam. Pernahkah dia belajar siapa Tuhannya? Pernahkah dia belajar siapa Nabi-Nya? Bagaimana rincian agamanya? Ya. Ini orang hanya mendengar manusia mengucapkan di hari kiamat tidak akan membantunya. Sebab tiga pertanyaan ini hanya dijawab oleh orang yang mempelajari dan mengamalkan kandungannya. Ya. Mengamalkan kandungannya. Ini dari ilmu wajib. Kita berhormat ilmu harus jujur bersama jiwa kita. Bersama diri kita. Ya. Dalam belajar, dalam masalah biaya dikeluarkan. Ya. Kadang sebagian orang tua dijual hartanya untuk supaya anaknya sekolah untuk ilmu dunia. Tapi untuk keselamatan akhiratnya yang menjamin keselamatannya, tidak ada kesadaran untuk berkorban di arah sana. Dan ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan untuk diri kita. Jangan kita telantarkan. Jangan kita telantarkan. Karena ini adalah makna dan kewajiban yang ditekankan. Dan kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kemudian lagi, berkata ala sabili najat. Jalan jalan keselamatan. Menunjukkan bahwa mempelajari ilmu itu ada jalan-jalannya. Ya. Mempelajari ilmu agama ada jalan-jalannya. Ada cara-caranya. Ya. Bukan sembarangan mempelajari. Sebab sebagian manusia di masa ini tidak punya metodologi yang bagus dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Ada yang masya Allah mungkin dia hadir di majelis ini semangat untuk belajar. Ya. Setelah itu, kalau saya baca, belajar sendiri saja. Beli buku banyak-banyak, baca. Ya, tentunya karena nggak bisa berharap, jadi ya baca buku bahasa Indonesia. Kalau si penerjemahnya sudah salah terjemah, dia juga sudah salah. Sudah salah memahami. Ya. Sudah salah memahami. Jangankan ini yang salah menerjemah. Orang yang memahami bahasa Arab saja, salah baca buku, salah juga pemahamannya. Iya. Masyhur ya di kalangan para ulama sebuah kisah. Ada orang yang membaca di kitab Sahih Muslim. Oh, masya Allah ya bacanya. Ya, dia baca Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ya. Dari buku hadis yang tersahih setelah Sahih Al-Bukhari. Dua buku ini yang diterima setelah Al-Qur'an Al-Karim di kalangan kaum muslimin. Hadisnya di Sahih Muslim. Ya. Tapi dia punya cetakan buku salah titiknya. Hadisnya bunyinya Al-Habbatus Sauda Shifa'un li kulli da. Ya. Habbatus Sauda jintan hitam itu adalah obat untuk segala penyakit. Jadi itu nah hadisnya Al-Habbatus Sauda. Tapi dia salah baca. Ternyata dicetakan bukunya itu bukan habbal itu. Banyak dua titiknya. Jadi dia baca Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayyatus Sauda Shifa'un li kulli da. Akhirnya berubah namanya. Kalau dua titiknya itu artinya ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Ya. Akhirnya orang yang salah baca ini dia cari ular hitam. Ya. Kemudian dia makanlah ular hitam itu dan mampuslah dia. Ya. Mampuslah dia. Ini pernah kita dikisahkan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan. Dan dia berkata, lihatlah bagaimana orang ini terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Ini akibatnya karena dia baca ilmu hanya baca di buku saja. Hanya baca di buku saja. Apalagi sekarang ini banyak pahlawan-pahlawan yang muncul di internet. Kerjanya hanya di internet saja. Kalau ada masalah, ditanyakan, wah masya Allah, seakan-akan hebat dia menjawab. Padahal dia cuma mengalir saja di bagian cari jawabannya, koma, pindah ke sana, oh sudah punya jawaban. Dan ini keadaan sebagian orang. Kadang sebagian orang tidak memberikan manfaat ilmu bagi dia. Karena ilmu harus dipelajar di atas jalannya. Dan ilmu itu diambil dari para ulama. Diambil dari para ulama. Ya. Karena ilmu adalah warisan. Ilmu adalah warisan. Dan warisan itu dimaklumi. Ada pewarisnya dan ada ahli warisnya. Ada pewarisnya dan ada ahli warisnya. Dan ada orang yang diwariskan. Ya. Dan Nabi telah bersabda, ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Karena itu para ulama kita ya. Di dalam memahami ilmu agama, mereka memahaminya ya. Dari gurunya, dan gurunya mengambilnya dari gurunya, mengambilnya dari gurunya sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu baru orang yang belajar ilmu agama. Inilah orang yang belajar ilmu agama. Yeah. Ada pun orang yang kadang masuk berbicara tentang ilmu, tapi ternyata buku-buku yang dia baca hanya buku-buku bahasa Indonesia saja. Ya, bukan dikatakan bahwa buku-buku bahasa Indonesia itu tidak ada manfaatnya. Ya, bagus ada manfaatnya, tapi ini bukan pendidikan untuk seseorang menjadi seorang penuntut ilmu di ukuran yang standar. Apalagi menjadi seorang ulama hanya dengan membaca buku-buku dengan bahasa Indonesia. Harus diambil ilmu itu ya, dari sumbernya yang perlu saya ingatkan juga sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata ala sabili najah, di atas jalan keselamatan. Harus dipastikan bahwa ini jalannya benar, jalan keselamatan. Iya. Jalan keselamatan. Tidak seperti sebagian orang dianggap dia belajar sudah benar belajarnya. Iya. Tapi ternyata itu bukan jalan keselamatan yang dia pelajari. Betul kadang gurunya membacakan ayat, kadang gurunya membacakan hadis, tapi ilmu yang dia pelajari bukan ilmu yang benar. Bukan ilmu yang benar. Iya. Dan ini juga dari fitnah dan cobaan untuk para penuntut ilmu. Karena memang syaitan tidak pernah berdiam melihat orang-orang yang ingin menuju kepada jalan lurus. Ya kalau misalnya ada yang ingin menuju kepada jalan yang lurus, syaitan sangat berusaha untuk memalingkannya. Ya. Nah ini, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, suatu poin yang hendaknya kita perhatikan dengan seksama. Syaitan itu pandai menjebak seorang hamba. Ya. Baik, silakan. Dibalakan panitia, diharapkan semuanya memindahkan motornya karena tempat ini diminta untuk dipesankan karena insya Allah menteri akan datang, jadi permintaan dari pihak Puni agar kiranya dipesankan. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh peserta yang ada memarkir kendaraannya pas dibalakan panitia agar kiranya tempat parkir tersebut dipesankan karena diminta dari pihak Puni. Karena insya Allah akan ada menteri datang. Itu sekian dan terima kasih ya. Kita keluarga atas perhatian dan kerjasama. Kami kurang terlalu berkaduh. Tempat pemindahannya pas di sebelah kanan. Di sana. Ya baik. Jadi saya lanjutkan bahwa dari keahlian syaitan di dalam menyesatkan seorang hamba, syaitan itu pandai melihat keadaan seorang ini. Ada seorang dia terbiasa berbuat maksiat, dia dekatkan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya, dibuat tetap larut di dalam maksiat. Ya. Ada seorang, tapi yang paling sulit digoda oleh syaitan adalah seorang yang sudah menuntut ilmu agama, sudah belajar. Ya. Apabila dia sudah menuntut ilmu agama dan sudah belajar, maka orang yang seperti ini adalah orang yang dipercaya oleh syaitan supaya disesatkan. Dan dia akan berusaha sekuat kemampuannya untuk menyesatkan seorang penuntut ilmu. Karena itu ia dipalingkan dari banyak sisi. Kadang pertama dibawakan untuknya seorang penuntut ilmu itu, kalau ditawarkan untuk ya. Tapi pertama oleh syaitan dibuka dulu pintu dari bersia-sia hal, membuat hal yang apa namanya membuang-buang waktunya, perkara yang sia-sia. Oh ini tidak ada masalah, ini kan mubah, boleh saja. Ya dia kerjakan boleh saja. Nanti setelah itu ditawarkan hal-hal yang sifatnya makruh. Oh ini kan makruh, tidak haram. Ya, ini makruh tidak haram. Setelah terbiasa dengan makruh, akhirnya dibukakan sebagian dari dosa-dosa kecil. Oh ini kan cuma dosa kecil ya. Insyaallah dengan istighfar bisa hilang dosanya. Ya, bersama dengan pikir pagi sore nanti apa? Nanti gugur kesalahan-kesalahan kecil. Lama-lama dia jatuh dalam dosa besar waliyullah. Iya. Karena itu hendaknya dipahami bahwa jalan keselamatan ini yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. adalah hal yang sangat penting bagi seorang hamba. Muta'allibun ala sabili najah. Seorang yang belajar di atas jalan keselamatan. Di atas jalan keselamatan. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah hamajun ra'a. Saya sudah terjemahkan tadi, hamaj adalah orang-orang jelata. Dari manusia itu di kalangan rendahannya, tidak berpendidikan, pendek akalnya, atba kulli na'ib, hanya pengikut setiap orang menyeru, dipanggil ribut-ribut, oh cepat kali datang, cepat kali datang. Ada fitnah yang membakar, pasti dia ada di belakang itu. Pasti dia ada di belakang. Termasuk orang yang meniup api itu semakin besar, atau termasuk orang yang mengusung di belakangnya. Nah, ini atba kulli na'ib. Nah, ini oleh Ali bin Abi Thalib diingatkan, sebab ini bahaya di tengah umat. Ini adalah bahaya di tengah umat. Karena orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, dia bukan seorang alim, bukan pula orang yang belajar, maka ini adalah orang yang tidak ada kerjaan. Orang yang tidak ada kerjaan. Dan orang yang tidak ada kerjaan ini, disinilah mereka mudah untuk dipermainkan oleh syaitan. Karena itu Ali bin Abi Thalib sebutkan dari sifat mereka. Yamiluna ma'akulli rih. Yang pertama, atba' kulli na'ib. Dia pengikut setiap orang yang berteriak. Setiap kali ada yang berteriak, menyeru, pasti mereka ikut. Pasti mereka ikuti. Iya. Dan orang yang seperti ini, diibaratkan di dalam Al-Quran, seperti hewan ternak. Iya. Punya hati, tapi tidak dipakai mendengar. Punya pendengaran, tidak pakai. Punya hati, tidak pakai berpikir. Punya mata, tidak pakai melihat. Punya pendengaran, tidak dipakai mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adham. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Iya. Di antara sifat mereka, kata Ali bin Abi Thalib, yamiluna ma'a kulli rih. Mereka ini condong bersama setiap angin. Dimaklumi di dalam kehidupan. Ada cobaan dan ujian, itu dimaklumi. Tidak ada yang lepas dari cobaan dan ujian. Tidak ada yang lepas dari cobaan dan ujian. Termasuk orang-orang yang berada di atas kebaikan. Orang yang menuntut ilmu agama. Pasti ada saja fitnah dan masalah, itu pasti. Ya. Bukankah di masa Nabi SAW juga ada dari sebagian manusia, dari kalangan kaum munafikin yang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, para sahabat? Iya. Bukankah dari masa para sahabat juga ada kejadian-kejadian menyebabkan manusia itu dipalingkan dari Allah? Ini karena memang ujian dan cobaan sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia. Ujian dan cobaan menimpa orang yang bertakwa, menimpa pula orang yang zalim. Bukan orang yang zalim saja yang terkena. Dan itu Allah firman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada sebuah fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja secara khusus. Orang yang bertakwa juga kadang ikut banyak-banyak perbedaannya. Orang-orang yang zalim ketika tertimpa fitnah, ujian dan cobaan, itu adalah petaka di atas petaka untuk mereka. Adapun orang-orang yang beriman, ujian dan cobaan itu adalah hal yang mengangkat derajat mereka, menggugurkan dosa-dosa mereka, dan memberikan berbagai manfaat dan kebaikan untuk mereka. Itu perbedaannya. Hanya saja ujian dan cobaan sudah merupakan ketentuan. Dan ini diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada golongan dari manusia di tengah kaum muslimin, yamiluna ma'a kulli rih. Ikut terbang bersama angin yang datang. Ikut terbang bersama setiap angin yang datang. Sekarang beliau ambil dua pembahasan. Ada angin dan ada apa? ada orang yang batang kayu yang ikut-ikutan ini mudah ikut terbawa angin. Asal orang jenis yang ketiga ini diibaratkan oleh Ali bin Abi Thalib seperti kayu yang lembek, karena memang asalnya lembek. Pemahamannya sempit. Ini sekarang terjadi pada sebagian penonton ini. Dan subhanallah, kadang kita melihat di masa ini, baru kemarin belajar, setelah itu dia dapat sebagian dari ilmu, dia sendiri tidak paham apa maknanya ucapan alim tersebut. Dia sendiri tidak paham. Kemudian setelah itu, dia menyalahkan para ulamanya. Orang-orang yang berilmu itu sama mereka. Ini karena memang kelemahan akal. Dan ada orang-orang yang seperti ini memang di tengah umat. Memberikan obat kepada orang-orang yang jenis seperti ini. Obat yang paling baik adalah mereka disibukkan dengan ilmu agama. Karena itu seorang kalau tidak tahu kadar dirinya, tidak tahu kedudukannya, ya keterbatasannya, maka dia akan cenderung dipermainkan oleh syaitan. Cenderung akan dipermainkan oleh syaitan. Baik. Ma'akul liri syubhat. Kemudian bid'ah hawa nafsu diibaratkan seperti angin. Karena memang ini apa? Selalu menghantam seorang hamba. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, asyubaha khattafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu menyambar-nyambar dan hati sangat lemah. Iya. Dan kadang seorang yang harusnya dia memperkuat bangunannya, memperkuat pondasinya, belum lagi pondasinya kuat, dia sudah bangun rumah di atasnya. Ini baru kena tiup angin sedikit rumah rumahnya. Iya. Bagus kalau rumahnya dari batu, basah. Mungkin angin tidak terlalu kencang, masih kuat. Iya. Tapi kalau rumahnya sendiri, dia buat dari apa? Dia buat dari tembikar, dia buat dari kapas rumahnya. Iya. Ilmu yang dia pelajari juga sedikit, belum tentu yang dia pelajari itu benar, lurus. Kemudian setelah itu, dia ingin apa? Merasa dirinya yang paling tegar. Maka ini seperti orang yang dibahasakan di sini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yamiluna ma'a kulli rih. Mereka condong bersama setiap angin. Ya, condong bersama setiap angin. Baik. Adapun seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang alim rabbani, seorang penuntut ilmu, dia punya keteguhan, punya pijakan. Seperti kata sebagian penyair, tazulul jibalur rasiyatu wa qalbuhu alal ahdi la yalwi wa la yataghayyaru. Gunung-gunung itu hancur, gunung-gunung yang kokoh terbawa oleh angin, terbawa oleh petaka yang datang. Tetap kuat di atas janji yang ia mengambil janji kepada Allah di atas hal ini. Tidak pernah berubah. Ini seorang yang berilmu. Ya. Karena keyakinan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Ketika terjadi mudim, terjadi fitnah di tengah manusia, terjadi kebimbangan, orang-orang yang berilmu lah yang yakin. Kokoh di atas petunjuk. Iya. Kokoh di atas petunjuk. Dan ini dimaklumi, diterangkan di dalam Al-Quran. Allah firman kepada nabinya, laula an tsabbatnaka laqad kunta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Adik kata kami tidak mengokohkan engkau Nabi Muhammad, kamu sudah akan ikut bersama mereka mengambil sesuatu yang sedikit tidak nilai. Ya. Iya. Tapi Allah mengokohkan nabinya dengan Al-Quran, dengan ilmu agama. Allah mengokohkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaral ladina utul ilm anna alladhi unzila ilayka min rabbikal haqq." Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa memandang bahwa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itulah kebenaran. Sebab mereka yang punya keyakinan. Dan perhatikan bagaimana Qarun ketika keluar memberikan fitnah di tengah manusia di masa itu. Bayangkan Qarun ini. Qarun, dia punya dari harta tidak bisa dipikul oleh sejumlah lelaki yang kuat. Kunci-kuncinya saja, kunci-kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh sejumlah lelaki yang kuat. Misalnya punya rumah seperti masjid ini, satu kunci namanya itu, berisi harta. Ini baru kunci hartanya, 7 orang yang kuat belum bisa memikul kunci harta. Ya luar biasa ya banyaknya harta Qarun ini. Ya, karena itu jadi bahasa di Indonesia, kalau ada yang dapat dia gali tanah, terus dapat harta, dia bilang harta Qarun. Ya, itu Qarun maksudnya Qarun ini. Qarun ini disebut di dalam Al-Quran, dia keluar memberi fitnah kepada manusia. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya. Qarun termasuk kaum Nabi Musa yang membangkang. Keluar dengan pakaian kemegahannya. Maka Bani Israel pun terfitnah. Apa yang terjadi? Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladu habdin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Inilah biasanya seorang penuntut ilmu yang di dalam hatinya ada dunia atau dunia lebih dia utamakan daripada ilmu, biasanya gampang ya terjangkit oleh fitnah. Baru melihat Qarun seperti ini, apa yang dia katakan? Wahai yang dikata kami memiliki harta seperti Qarun ini, dia sungguh orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Siapa yang tegar di dalam hal ini? Allah SWT. Qala alladhina utul ilm wailakum, berkatalah orang-orang yang berilmu, menegur kawan-kawannya itu, wailakum, betapa kasihannya kalian, thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha, pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih, wala yulaqaha illa sabirun, tapi tidak ada yang bisa menerima hal ini, menjalaninya kecuali orang-orang yang bersabar. Ya, perhatikan ya, ini fitnah. Qarun keluar membawa fitnah, Bani Israel terpecah menjadi dua. Ada yang ingin seperti Qarun, orang-orang yang berilmu menegur mereka. Menegur mereka. Sekarang siapa yang benar dari keduanya? Tanpa setelah itu. Setelah Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, orang-orang yang tadinya berharap mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun, baru dia sadar. Baru dia sadar. Karena itu orang-orang yang berilmu punya ketegaran. Punya ketegaran di dalam menghadapi masalah. Kadang masalah tersebut baru kelihatan awalnya, mereka sudah bisa paham bahwa ini masalah kalau berlanjut akan membawa musibah dan petaka untuk umat. Dan ini buktinya. Qarun keluar, orang-orang yang berilmu sudah bisa paham bahwa ini adalah fitnah. Karena itu Al Basri rahimahullah taala, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu ahli wa idza adbarat araf. Orang yang berilmu tahu ini fitnah akan datang. Tapi orang-orang jahil kapan dia tahu? Setelah fitnahnya pergi, sudah menimbulkan perahara, sudah terjadi berbagai kerusakan, oh, barulah mereka sadar. Oh, rupanya kemarin terjadi fitnah ya. Baru sadar. Baru mereka sadar. Tapi orang-orang yang berilmu dari awal, mereka sudah paham. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki, Allah memberikan untuk mereka pandangan berbeda dengan pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Dan itu diterangkan di dalam firman Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya sirah. Yamiluna ma kulli rih. Mereka ikut bersama setiap angin yang berhembus. Dan mereka tidak mengambil petunjuk dengan cahaya ilmu. Tidak mengambil keterangan dengan cahaya ilmu. Cahaya itu hanya berasal dari ilmu saja. Sekarang dia ingin ambil cahaya dari selain ilmu. Dari mana mau dapat cahaya? Dari mana? Dia ingin mendapatkan cahaya. Silahkan buka di dalam Al-Quran. Ya. Semua yang menjelaskan tentang cahaya, selain penjelasan tentang cahaya matahari dan bulan, ya, semua makna yang menjelaskan cahaya di mana makna Al-Quran, makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makna keimanan, makna ilmu. Ini penggunaan kata cahaya dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dirinya dengan nama yang mulia. Allah dari Asmaul Husna An-Nur, Allah yang Maha bercahaya. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Allahu Nurus Samawati Wal Ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Qad ja'akum min rabbikum kitabun wa nurun mubin. Telah datang dari Rabb kalian sebuah kitab dan cahaya yang sangat terang. Dan Nabi kita adalah cahaya. Nabi kita juga disebut sebagai cahaya. Jadi cahaya, penyebutan cahaya, semuanya kembali kepada makna ilmu. Kembali kepada makna ilmu. Orang-orang yang tidak mengambil ilmu agama, itu artinya dia berhayal ingin mendapatkan cahaya. Berhayal ingin mendapatkan cahaya. Baik. Kata beliau, lam yastabi'u binuril ilm. Tidak mengambil petunjuk dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin syadid. Dan mereka tidak berlindung ke pondasi yang kokoh. Kalau ada fitnah, ada ujian. Yang terjadi apa? Ribut-ribut saja. Sebab dia hanya mendengar orang yang berteriak saja. Ya pada angin dia ikut ke sana sini. Tidak ada tempat berpijak yang kuat. Tidak ada tempat berpijak yang kuat. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu. Ketika terjadi masalah, mereka punya pijakan-pijakan. Ada yang menyampaikan sesuatu. Ada pijakan dalam hal ini dia pegang. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Hadis? Satu, dari pijakan. Yang kedua, dia mendengar sesuatu, dia tanya. Ini siapa dari para ulama yang mendukung hal ini? Kemudian yang ketiga, ada yang memunculkan semua permasalahan. Bendera dikibarkan. Dia tanya ini, bendera dikibarkan untuk apa? Membela agama Allah atau membela orang-orang? Memberi pribadi, memberi kedudukan atau membela pangkat dan jabatan? Dia pandai melihatnya. Ada ukuran, pijakan dia mengukur. Iya. Ketika terjadi, dihadapkan pada sesuatu yang manusia tidak bisa keluar darinya. Rasulullah SAW memberikan pijakan-pijakan yang kuat. Dan ini dimaklumi. Pembahasannya adalah pembahasan yang dimaklumi. Ya, hanya saja materi kita tidak menyinggung masalah ini. Sebab ini pijakan-pijakan seorang muslim di tengah gelombang fitnah. Dan ini ada pijakan-pijakannya, dasar-dasarnya. Bagi seorang penuntut ilmu adalah hal yang ia mudah di dalam hal ini. Dalam menghadapi fitnah apapun, ya, dengan bekal ilmu agama yang dia miliki, kekuatan akidah yang dia kuasai, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguatkannya pada setiap angin yang berhembus. Apakah anginnya angin taufan, angin puting beliung, ya, dari barat, dari timur, ia tetap kokoh. Sifat orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi selesai di sini secara global. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menyebutkan tiga golongan dari kaum muslimin. Jadi sekali lagi ada tiga golongan. Alimun Rabbani yang pertama, seorang alim Rabbani, pendidik yang bijaksana. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah, seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang ketiga adalah hamajun ro'a atba' kulli na'im. Ya. Orang-orang jelata, orang-orang rendahan, akalnya hanya mengikuti setiap orang yang berteriak. Jadilah orang yang pertama, golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Dan jangan jadi golongan yang ketiga. Jangan menjadi golongan yang ketiga. Ya. Seorang muslim dan muslimah, hendaknya ia selalu berada di dalam lingkup kebaikan. Selalu berada di dalam lingkup kebaikan. Berberkah dimanapun dia berada. Dan keberkahan itu adalah dengan ilmu agama. Karena itu para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ini ucapan Isa bin Maryam. Saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Banyak dari ahli tafsir menafsirkannya, yaitu saya dijadikan mu'alliman lil khairi aynama kuntu. Saya dijadikan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Itulah keberkahan. Seorang berberkah dimanapun dia berada. Dimanapun bumi menampungnya, dimanapun langit meneduhinya, Bumi adalah bumi Allah, langit adalah langit Allah. Dia tahu langit Allah. Dia harus berberkah sebagaimana yang diinginkan oleh Rabbnya, oleh yang menguasai. Dia harus berberkah dimanapun dia berada. Inilah kehidupan seorang Muslim. Maka ini renungan yang pertama, wasiat yang agung dari Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memberikan perumpamaan antara pembedaan antara ilmu dan harta. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu adalah lebih baik daripada harta. Ilmu adalah lebih baik daripada harta. Ini termasuk fikih yang sangat indah. Iya. Kadang sebagian orang memahami bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Tapi rincian bagaimana dia memahami keindahan ilmu, ketinggian ilmu di atas harta, ini kadang kurang tergambar di benaknya. Maka di sini Ali bin Abi Thalib akan menggambarkan beberapa sudut ketinggian ilmu di atas harta. Ketinggian ilmu di atas harta. Dan yang sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin di golongan yang ketiga. Dia di golongan yang seakan-akan harta itu lebih bagus daripada ilmu. Seakan-akan harta itu lebih bagus daripada apa? Daripada ilmu. Iya. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Iya. Akan kita buktikan di poin-poin yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib di sini. Bagaimana keutamaan ilmu itu. Dan bagaimana ilmu itu lebih berharga dari setiap harta. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebelum beliau baca rincian beliau, saya ingin tekankan dulu bahwa kata ilmu lebih baik daripada harta, maksudnya di sini kalimat lebih baik segala jenis kebaikan. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kata beliau, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Perbedaan yang pertama dari sisi keutamaan. Ilmu itu menjaga kamu. Adapun harta, kamu yang menjaganya. Ya. Kamu yang menjaganya. Orang yang punya harta, ya sibuk menjaga hartanya. Sibuk menghitungnya. Carikan tempat penyimpanan. Ya. Itu orang yang menjaga harta. Orang yang memiliki harta. Tapi kalau ilmu, dia memiliki ilmu, dia tidak perlu menjaga ilmunya. Ilmu yang akan menjaganya. Ilmu yang akan menjaganya. Tatkala ia mempelajari ilmu Allah, rahmat Allah turun kepadanya. Berbagai kebaikan Allah turunkan untuknya. Rezekinya dilapangkan. Iya. Karena ilmu bertambah dengan bertambahnya ketakwaan. Iya. Nah, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu firman, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Iya. Itu konsekuensi. Dan Allah telah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Pernah ada dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya dia belajar, duduk. Kerjanya hanya belajar di sisi Nabi. Yang membiayai dia, saudaranya lagi yang satu bekerja. Suatu hari saudaranya yang bekerja ini datang kepada Nabi mengeluhkan saudaranya yang belajar. Ya Rasulullah, saya bekerja dan saudaraku ini hanya belajar saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaku bihi. Barangkali kamu dapat rezeki disebabkan karena kamu membiayai saudaramu. Jadi ini dia tidak belajar ilmu, rezekinya dilapangkan. Tapi karena dia membiayai saudaranya apa? Saudaranya yang belajar. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia tidak perlu khawatir. Allah tidak akan pernah menelantarkan seorang yang mempelajari agamanya. Ya. Karena itu kata Imam Syafi'i, man arada al-akhirah fa'alihi bil-ilm. Siapa yang ingin akhirat, dia belajar ilmu. Wa man arada dunya fa'alihi bil-ilm. Siapa yang ingin dunia, dia belajar ilmu. Ya. Ini bukan arti ucapan Imam Syafi'i, belajar untuk dapat dunia, tidak. Tapi akibat dari mempelajari ilmu, pasti terjamin dunia dan akhirat. Itu pasti. Ya. Karena itu tidak perlu khawatir. Siapa yang khawatir kalau Allah yang mencukupinya? Allah yang menjaminnya. Allah yang menjaminnya. Cuman inilah letak keilmuan itu perlu diasah supaya tingkat keyakinan semakin kuat. Iya. Tingkat keyakinan semakin kuat. Jadi ilmu dia menjagamu. Seorang hamba ketika di masa fitnah ada ilmunya yang menjaga dia, mengokohkannya. Seorang hamba ketika dia jatuh dalam kesalahan ada ilmunya yang menjaganya, mengingatkannya kembali kepada jalan yang lurus. Seorang hamba dihadapkan kepada hal yang halal, kepada hal yang haram, ya, hal yang dimurkai oleh Allah, ada ilmunya yang selalu menjaganya. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian kata beliau, al-ilmu yazku ala al-infaq wa fi riwayatin ala al-amal wal malu tanqusuhu an-nafaq. Perbedaan yang kedua, ilmu itu, ya, ilmu dia bertambah semakin banyak apabila dia infakkan. Apa artinya menginfakkan ilmu? Dia diajarkan, diamalkan. Diamalkan ilmunya, diajarkan, ilmunya bertambah. Allah berfirman, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dia jalani proses ketakwaan, ada amalan. Maka Allah akan menambahkan ilmu untuk kalian. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka itu mengerjakan ilmu yang mereka diperintah dengannya, maka itu yang paling baik untuk mereka dan paling menguatkan kedudukannya. Wa idza la atainahum min ladunna. Dan kalau mereka sudah seperti ini, kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Wa la hadainahum siratan mustaqim. Dan kami akan berikan untuk mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Sudah berada di atas hidayah, ditambah lagi hidayahnya oleh Allah. Ini orang-orang yang mempelajari ini. Dari mana ucapan sebagian as-salaf? Man 'amila bima 'alim, 'allamahu Allahu 'ilman ma lam ya'lamhu. Siapa yang beramal dengan yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan untuknya ilmu, ilmu yang sebelumnya belum dia ketahui. Jadi di belakang pengamalan, di belakang pengajaran, akan ada tambahan-tambahan ilmu. Allah akan mengokohkannya. Ini perbedaan ya. Kalau harta, kapan dia belanjakan? Kapan dia gunakan? Akan kurang hartanya. Akan kurang hartanya. Beda dengan ilmu. Kapan dia keluarkan? Akan bertambah apa? Bertambah ilmunya. Maka ini subhanallah, pembedaan yang sangat indah sekali. Pembedaan yang sangat indah. Ya, karena Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi, "Anfiq umfiq alaik." Berinfaklah kamu. Pasti saya akan berikan infak untukmu. Dia keluarkan ilmunya, maka Allah akan membalasnya. Ditambah ilmu untuknya. Akan ditambah ilmu untuknya. Baik. Kemudian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam kelanjutan wasiatnya, al-ilmu hakim wal-malu mahkumun alihi. Ilmu itu adalah hakim. Dia penentu keputusan. Adapun harta, dia adalah yang dihukumi. Ya. Kalau orang-orang datang ke pengadilan, ya, cekcok masalah tanah. Cekcok masalah tanah. Dua orang punya tanah, semuanya mengaku ini tanahnya. Dia datang ke qadhi, hakim. Hakimnya memutuskan bahwa yang punya tanah adalah si fulan. Ya. Buktinya dari ini dan ini. Keputusan itu dibangun di atas dasar apa? Ilmu. Seputar peradilan, perhukuman. Kan begitu? Jadi ilmu yang memberikan keputusan yang dihukumi adalah apa? Harta. Yang dihukumi adalah harta. Nah ini sisi ketinggian ilmu di atas harta. Walaupun hari-hari ini kadang terbalik ya. Siapa yang punya harta semuanya bisa jalan. Siapa yang punya duit semuanya bisa jalan. Itu karena ilmu tidak dihargai. Dari coba diposisikan ilmu. Ilmu itu. Karena sudah jatuh keputusan, harta tidak akan bermanfaat. Untuk merubah keputusan. Karena itu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid, meminta kepada Nabi supaya salah seorang dari yang telah dilakukan hukum perajilan oleh Nabi diringankan hukumannya. Ini sifatnya syafaat. Bukan dengan sokongan, tapi apa? Syafaat, ingin membantu. Maka Nabi pun marah dengan hal tersebut. Sebab ini keputusan. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Karena itu di negeri-negeri Islam, seperti di Saudi Arabia, kalau Mahkamah Agung sudah menjatuhkan ini, hukum mati. Sesuai dengan keputusan syariat, hukum mati, raja pun tidak bisa untuk memberikan apa? Memberikan rekomendasi. Raja tidak bisa memberikan rekomendasi. Kalau sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Karena memang ini hal yang paling kuat dijaga dalam Islam. Nabi sangat marah kepada Usama bin Zaid. Kata beliau, "Tallahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata yang mencuri itu adalah Fatimah putri Nabi Muhammad, saya sendiri akan memotong tangannya. Ini baru penerapan hukum. Tercipta keamanan. Ya inilah letak ketinggian ilmu. Ketinggian ilmu. Ya. Jadi ilmu adalah hakim. Dan harta adalah mahkumun alaihi. Ya. Baik. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Dan kecintaan kepada ilmu itu adalah sebuah agama. Sebuah agama yang dijadikan sebagai ibadah. Orang yang cinta kepada ilmu, dia belajar ilmu agama, jangankan dia belajar, dia jadi seorang alim. Dia cinta saja kepada orang yang belajar, cinta saja kepada ulama. Sudah bagian dari agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wala yujilla kabirana wala ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami umat Islam orang yang tidak merahmati orang kecilnya, tidak menghormati orang tuanya, dan tidak mengetahui kedudukan orang yang berilmu di kalangan mereka. Jadi sekadar dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada penuntut ilmu, walaupun dia sendiri mungkin ada niat menuntut ilmu belum kesampaian, ini sudah dari kebaikan. Sebab dia adalah bagian dari agama, bagian dari ibadah. Beda dengan harta. Orang yang cinta harta itu dosa. Cinta harta. Ya, sebab siapa yang hidup di dunia ini, karena dia ingin cinta kepada hartanya, akhirnya yang dicela oleh Nabi, Taisa abdul dinar, Taisa abdul dirham, Taisa abdul khamisa, Taisa abdul qasifa. Celaka. Hamba dirham itu. Mata uang emas. Celaka. Hamba mata uang perak. Hamba sutra. Hamba pakaian. Sebut celaka. Dunia itu nilainya dibandingkan dengan ilmu. Mau diperbandingkan bagaimana dunia itu? Ya. Ingin tahu bagaimana permisalan dunia di dalam agama? Dan kata para ulama kita, seorang kalau dia belajar ilmu agama, harusnya manfaat yang paling sedikit dia dapatkan dari belajarnya, dia tahu bahwa dunia itu adalah hina. Itu manfaat yang paling sedikit. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berlalu di sebuah pasar. Dan beliau melewati bangkai anak kambing yang cacat. Ada cacat pada bangkai anak kambing ini. Maka Nabi pun mengangkat bangkai anak kambing ini. Beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham, 1 mata uang perak, murah harganya. Siapa yang ingin beli? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dikasih aja belum tentu hayu mau. Apalagi dibeli. Kata Nabi, kalau begitu ambil saja. Siapa yang mau ambil? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami ambil. Karena dia cacat. Kata Nabi, wallahi lad dunya ahwanu inda Allahi min hadihil bahima. Demi Allah itulah. Demi Allah sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Itulah dunia yang dikejar oleh banyak orang. Ya, liurnya menetes di belakang mengejarnya. Dia jual agamanya. Dia jual akhiratnya untuk mendapatkan dunia ini. Untuk mendapatkan dunia yang diperumpamakan oleh Nabi sedemikian rupa. Ya. Karena itulah kecintaan kepada ilmu itu adalah sebuah agama. Berbeda dengan kecintaan kepada dunia. Berbeda dengan kecintaan kepada ilmu. Dia punya dunia kanan di tangannya. Di tangannya dunia, tapi tidak di hatinya. Tidak di hatinya. Dunia di tangannya dia manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Untuk hal yang dengannya dia membangun ibadah kepada Allah. Tapi tidak di hatinya dunia itu. Itulah orang-orang yang beriman. Bukan artinya hidup tidak perlu kepada dunia. Seorang perlu makan, minum untuk menegakkan ibadah. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Tapi bukan artinya seseorang itu punya kecintaan kepada dunia. Kecintaan yang dilarang. Ya. Di dalam agama. Kecintaan yang sifatnya apa? Sifatnya yang berlebihan. Adapun kalau tabiat. Ya. Dia punya rumah misalnya, dia suka rumahnya. Tetapi artinya pada manusia itu biasa. Ya. Umar pernah datang kepada Nabi Rasulullah, saya punya tanah, tanahku ini tanah yang paling bagus ya di sisi saya. Saya ingin infakkan tanah ini. Dia sudah sebut tanahnya yang paling bagus. Paling berharga menurut Umar tanahnya. Ini kecintaan tabiat. Buktinya apa? Umar berkata, ya Rasulullah saya ingin menginfakkannya, tunjukkan jalan yang paling bagus. Maka Nabi anjurkan supaya dihibahkan. Dihibahkan kepada sudut tertentu. Jelas ya? Demikian para sahabat punya mereka tidak di hatinya. Tidak di hatinya. Beda dengan kebanyakan orang. Dunia di hatinya, ada pun akhirat nanti urusan belakangan. Ya. Cari dunia dulu, tapi jangan lupa sholat. Hah? Cari dunia, tapi jangan lupa puasa. Jadi terbalik semuanya. Kehidupannya jadi terbalik. Pada Allah merintah dalam Al-Quran, وَبَتَجِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi asalnya cari kehidupan akhirat, jangan lupa dunia. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Itu namanya terbalik. Iya. Baik. Maka ini dari poin yang hendaknya diperhatikan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan keutamaan yang lain. Dari keutamaan ilmu di atas harta. Kata beliau, al-ilmu yuksibul alim at-ta'ata fi hayatihi wa jamil al-uhdusati ba'da wafatihi. Ilmu itu akan memberikan kepada pemiliknya, orang yang alim punya ilmu, pemiliknya ini akan diberikan ketaatan di dalam kehidupan. Jadi dengan ilmunya dia sangat pandai berbuat ketaatan. Ya. Karena dimaklumi ya, pintu-pintu ketaatan itu banyak. Pintu ketaatan banyak. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu pintu ketaatan itu yang mana saja. Dan yang lebih detailnya lagi dalam pembahasan ilmu agama, kadang 10 pintu ketaatan bisa dia kumpulkan dalam satu kesempatan. Dalam satu apa? Dalam satu kesempatan. Dan ini perlu dipelajari supaya dia tahu bagaimana caranya. Karena itu, seorang alim kadang menghasilkan ketaatan yang sangat banyak di kehidupan dunianya. Dan setelah dia tinggal, namanya masih harum disebut oleh orang ulama itu. Perhatikan para ulama kita yang sudah meninggal, para sahabat yang sudah meninggal. Ya. Sudah ratusan tahun mereka meninggal, masih disebut di hari ini. Sahabat disebut radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Ada seorang alim yang disebut namanya, berkata Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Namanya masih disebut dan didoakan kebaikan. Didoakan kebaikan. Ya. Ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Tapi orang yang punya harta, kata Ali bin Abi Thalib, wa sani'atul mal tazul bi zawalihi. Dan pembuat harta itu akan hilang bersama hilangnya dia. Begitu dia mati, sudah, tidak lagi. Apa yang tersisa? Tidak lagi. Iya. Karena itu sebagian ulama mengatakan, di antara perbedaannya, pembahasan untuk ucapan Ali bin Abi Thalib, di antara perbedaan antara ilmu dengan harta, ilmu itu dibawa ke liang kubur, sedangkan harta tidak bisa dibawa ke liang kubur. Dan Nabi telah bersabda, yatba'ul jinazah salasa. Jinazah, al-mayyit, diikuti oleh 3 orang. Atau 3 yang mengikutinya. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Keluarga dan hartanya kembali, amalannya yang tinggal bersamanya di dalam kubur. Ini perbedaan lain. Iya. Perbedaan lain. Karena itu siapa yang ingin selalu pahala itu mengalir untuknya. Pahala selalu mengalir untuknya. Maka hendaknya dia memperhatikan. Walaupun dia sudah meninggal. Ya. Jangankan ketika dia meninggal, dia masih hidup saja. Dia kadang berbaring di rumahnya, tidur di rumahnya. Tapi pahala tetap mengalir untuknya. Kenapa? Orang-orang mengambil ilmu darinya. Dan ilmu ini dinukil darinya. Saling menyebarkan kebaikan. Buku-bukunya dibaca oleh manusia. Mengambil manfaat. Dia sedang tidur, pahalanya juga mengalir untuknya. Dia sudah meninggal, terputus waktu beramal. Tapi amalannya masih tetap mengalir. Masih tetap mengalir. Iya. Dan ini pada ilmu syariat. Dan ini perbedaan yang sangat menyolok syariat. Antara ilmu dengan harta. Antara ilmu dengan harta. Kemudian perbedaan yang lain. Kata beliau, mata khuzzadul amwali wahum ahya. Wal ulama ubaqun ma bakiyad dahar. Iya. Ini agak mirip ya. Cuma di sini beliau bahasakan dengan bahasa lain. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama itu atau para penyimpan harta, mereka telah mati dan mereka masih hidup. Kalau orang yang kerjanya harta saja, hakikatnya orang yang mati, bukan orang yang hidup. Sebagaimana telah kita bacakan ayat-ayatnya tadi, masih hidup tapi sudah mati. Berbeda dengan para ulama, sudah mati pun tetap hidup mereka di tengah manusia, tetap hidup di tengah mereka. Ayyanuhum mafkuda wa amsaluhum fil qulubi mawjuda. Ya. Tubuh-tubuh mereka tidak ada lagi. Tapi perumpamaan-perumpamaan mereka, ilmu mereka itu masih ada di hati-hati manusia. Masih ada di hati-hati manusia. Baik. Ini perbedaan yang sangat indah. Disebutkan di sini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang ilmu. Ibnu Al-Qayyim ketika menjelaskan ini di Miftah dari Sa'adah, dan tentunya Ali bin Abi Thalib hanya menyebutkan beberapa poin tadi yang kita terangkan. Ibnu Al-Qayyim di Miftah dari Sa'adah disebutkan puluhan poin, lebih dari 40 poin perbedaan antara ilmu dengan apa? Dengan harta. Ya, dan ini mungkin memakan waktu. Saya akan tetap baca. Walaupun makan waktu dan saya kira mungkin materi untuk pembagian orang-orang yang keluar dari ilmu ini tidak bisa kita lanjutkan karena waktu membatasi. Saya sengaja ingin menyelesaikan materi ini, pembahasan perbedaan antara ilmu dan harta, supaya menjadi kaidah di hati-hati kita semua. Bagaimana mengutamakan hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan, secara yang sangat diperlukan. Di antara keutamaan ilmu yang membedakannya dengan harta. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Berbeda dengan harta. Harta adalah warisan raja-raja dalam warisan. Harta adalah warisan raja-raja dalam warisan. Berbeda kedudukannya. Bagaimana para nabi adalah manusia yang paling mulia di tengah. Ya. Maka warisan mereka dan warisan yang paling penting. Karena itulah orang yang mencari warisan nabi, orang yang mencari warisan nabi ini itulah yang paling maksimal dan paling utama. Yang paling maksimal dan paling utama. Dan dari sisi warisan yang paling baik adalah warisan ilmu. Lebih bagus daripada warisan harta. Dan kebanyakan orang kalau disebut warisan, dia hanya tahu. Jadi selama ini tidak setuju. Itu warisannya kalau disebut. Kok bisa Abu Hurairah dari sebuah kitali. Pernah satu hari Abu Hurairah datang ke pasar. Berdiri di depan orang-orang yang berada di pasar. Ini beliau berkata, wahai kaum, kalian berada di sini. Ya. Sibuk kalian jual beli mencari harta di sini, sedangkan warisan nabi dibagi-bagi di masjid sana. Kalian berada di sini, langsung bubar pasar itu. Semuanya menuju ke masjid. Semuanya menuju ke masjid. Ingin dapat warisan. Ya perhatikan ya. Fikih ya. Sebab dia pahami warisan ini, oh ntar lagi dapat duit ini. Daripada kita di pasar, menjual belum tentu dapat sendiri. Nah, ke masjid aja. Ke masjid. Dan Abu Hurairah tetap di pasar, menunggu mereka. Sebab Abu Hurairah tahu ini sebentar lagi mereka kembali. Maka setelah mereka tiba di masjid, tidak ada harta yang mereka lihat dibagi. Yang ada hanya orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar. Ya, berbagai aktivitas dilakukan di masjid. Kembalilah mereka kepada Abu Hurairah. Mereka berkata, ya Abu Hurairah, tidak ada harta warisan yang kamu bilang. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Mereka sebutkan, kalian melihat ada orang yang mengaji, ada orang yang sholat, ada orang yang menuntut ilmu, belajar. Kata Abu Hurairah, warisan Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah warisan. Jadi subhanallah, perhatikan bagaimana fikih para sahabat di dalam memahami. Ya. Karena itu di antara poin yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta itu adalah warisan raja-raja, warisan orang-orang kaya saja. Orang-orang yang punya harta. Perbedaan yang lainnya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya. Ilmu itu diperlukan oleh raja-raja dan selainnya. Semua orang perlu kepada ilmu. Mau raja kah, mau rakyat kah, pemimpin atau yang dipimpin, semuanya perlu kepada ilmu. Ya. Adapun pemilik harta, yang memerlukan pemilik harta itu hanya orang yang punya hajat saja. Punya keperluan saja. Ya kan? Ada yang punya harta, yang datang ke dia hanya orang yang punya hajat saja. Orang yang tidak ada hajatnya, dia punya harta sendiri. Ngapain dia ke sana? Ya. Tapi ilmu, semuanya hadir di situ. Datang ke sana. Seperti tadi saya sebutkan. Atau bin Abi Rabah duduk di depan beliau itu raja-raja dan anak-anak raja. Belajar dari apa? Ya. Mereka belajar seperti anak-anak kecil disebut di dalam biografi apa. Dan apa ini? Adalah bekas budak rahimahullah. Allah tinggikan dengan ilmu. Imam Malik rahimahullah, beliau kalau duduk di majelisnya, ya, yang hadir adalah para raja. Dan masyhur dari beliau. Beliau berkata, ilmu ya'ti wa la yu'ta. Apa yang ilmu yu'ta wa la ya'ti? Ilmu itu didatangi. Tidak datang sendiri. Ya. Itu dahulu. Ilmu mulia. Ya. Di tengah manusia. Ahlin dia sekarang ini terbalik. Orang-orang didatangi pun oleh alim belum tentu mau hadir. Hah? Tapi coba kalau konser band. Ya. Coba kalau acara apa begitu. Oh itu datang itu. Jadi acara itu ya. Satu lapangan pun bisa penuh. Ini dari kekurangan manusia. Kekurangan kaum muslimin. Kurang penanaman. Tentang keutamaan ilmu agama. Tentang keutamaan ilmu agama. Iya. Kemudian. Dari perbedaan ilmu. Dengan harta ini. Di antara yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Rahimahullahu ta'ala. Bahwa harta itu didapatkan oleh seluruh lapisan manusia. Mukminnya, kafirnya, baiknya, fajirnya. Semuanya dapat harta. Apa bedanya dalam masalah itu? Berbeda dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu hanya didapatkan oleh seorang mukmin. Ya. Dan ini tentunya membedakan derajat. Akan berbeda kedudukan dan derajatnya. Ya. Dan ilmu adalah derajat yang tinggi. Allah meninggikan ilmu itu dan meninggikan derajat orang-orang yang mempelajarinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di antara perbedaan yang lain, ilmu itu akan membuat jiwa semakin mulia. Iya. Akan membuat jiwa semakin sempurna. Dengan ilmu yang dia pelajari, akan menjadi baik akhlaknya yang jelek. Dengan ilmu yang dia pelajari, amalannya akan semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang dia pelajari akan semakin baik penghambaannya kepada Allah. Ya. Akan bertambah. Tapi berbeda dengan harta. Harta tiap kali bertambah akan bertambah kesikirannya. Akan semakin banyak perhitungannya. Ya. Akan semakin banyak perhitungannya. Ya. Dan dia akan semakin banyak berpikir bagaimana cara memanfaatkannya. Ya. Mengelolanya. Dan ini sifat pada harta. Dan anak Adam dibangun di atas tabiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wajhayni min dhahab, labaiti basarita." Andai kata anak Adam itu mempunyai dua lembah berisi emas. Bayangkan ini. Dua lembah penuh dengan emas. Oke, apalagi kurangnya? Tapi subhanallah, Nabi berkata, andai kata anak Adam punya dua lembah berisi emas, dia akan cari lagi lembah yang ketiga. Akan cari lagi lembah yang ketiga. Karena memang dasarnya ya, harta itu membuat dia semakin tamak. Harta ini akan apa, memberikan kepada jiwanya penyakit-penyakit, menambahnya. Tapi berbeda dengan seseorang yang memiliki ilmu. Dan di sini sebenarnya ada titik pembahasan di kalangan para ulama. Yang mana yang lebih afdal? Antara seorang hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Ada hamba diberi harta, dia infakkan, dia ini bersyukur. Ada hamba yang miskin, tidak punya harta, tapi dia bersabar. Yang mana yang lebih afdal dari keduanya? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Ya, walaupun pembahasannya sebenarnya kita tahu juga yang mana yang paling afdal dan paling penting. Karena ilmu itu, ya, ilmu adalah hal yang selalu membawa kebaikan bagi seorang hamba. Dia diberi kekayaan pun dengan ilmunya, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Dia tidak diberi kekayaan dengan ilmunya, dia akan menjadi hamba yang bersabar. Di posisi manapun, dengan ilmu dia akan menjadi baik. Ya. Dan kekayaan yang paling kaya apabila semakin kokoh ilmu di dalam hati. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil arab, innama al-ghina ghina an-nafs." Ini hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa, kekayaan. Banyak harta bendanya, tapi tidak pernah cukup. Ya. Tapi subhanallah, ada orang yang sedikit dia dapatkan di pandangan manusia, tapi menurut orang tersebut itu lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Karena itulah kekayaan di dalam hati. Dan kekayaan yang tidak bisa dibanding dengan apa? Harta yang terkaya pun, yang termahal pun, dia berada di atas muka bumi. Dan kekayaan yang seperti ini hanya didapatkan dengan ilmu agama. Hanya didapatkan dengan ilmu agama. Dan kalau dia memiliki kekayaan yang seperti ini, kekayaan dunia akan dibukakan untuknya. Di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah." Iya. Atau man kanatid dunya hammah. Allah Taala وجعل الفقر بين عينيه ولا تأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. Siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk mencari dunia, niatannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya dan akan dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Selalu dibayangi, wah, sebentar lagi saya bangkrut. Wah, ini kalau kayak gini, bagaimana saya bisa hidup? Ya. Kalau kayak gini, dibayangi dengan kefakiran. Kalau memang asal hidupnya adalah apa? Dan musibah yang lainnya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dipersempit untuknya. Tapi berbeda dengan golongan yang kedua. Kata Nabi, "Wa man kanatil akhiratu hamma." Siapa yang kehidupannya, niatnya adalah akhirat. Jama'allahu syamlah. Allah akan menyatukan upayanya, dibantu ia, dikokohkan dalam usahanya. Waja'al al-ghina fi qalbihi, dan akan dijadikan rasa cukup di dalam dadanya. Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghibah, dan dunia itu datang dalam keadaan dipaksa. Dunia tidak mau datang pun dipaksa untuk datang kepada hamba. Subhanallah. Ini dari kebaikan apabila seorang meluruskan niatnya. Perhatikan ya, dalam niat saja, niat dunia dan niat akhirat, niat pada ilmu dan dunia, luar biasa. Orang yang niatnya karena ilmu akhirat, ilmu agama, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Iya. Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Kemudian di antara perbedaannya, Nurtai menyebutkan bahwa harta itu mengajak kepada kesewenang-wenangan, bersombong dan berlebihan. Berbeda dengan ilmu. Iya. Ibarat padi, semakin berisi, semakin ia merunduk. Mengajaknya untuk selalu bertawadhu, merendah diri. Lebih banyak menegakkan ubudiyah kepada Allah. Karena itu semakin dia berilmu, maka seakan-akan dia hidup di dunia ini adalah tidak lebih berharga dari sebuah bawang. Dia tidak memandang dirinya punya nilai, sebab dia adalah dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan manusia lainnya. Dia kata bukan karena rahmat Allah dia tidak ada apa-apanya. Kerana pandangan pada dirinya, ia pun semakin tegak menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merendah diri, tidak bersombong kepada manusia. Dan ia selalu semangat menggunakan waktu dan kesempatannya. Selalu semangat bagaimana caranya dia menjadi kebaikan, memberi manfaat kepada manusia. Ya, bersemangat agar supaya manusia dihindarkan dari kejelekan, mengingkari kemungkaran, dan selainnya dari amalan-amalan. Ini manfaat dari ilmu. Ini berbeda. Berbeda dengan harta. Ya. Ada ya sebagian hadis, walaupun diperbincangkan di dalam masalah. Sanadnya, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta dunia itu adalah kepala segala kejelekan. Sumber segala kejelekan. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada kecintaan pada dunia, itu menjadi jelek. Dan ini ucapan dari sebagian as-salaf. Ya. Dan ini memang adalah hal yang disaksikan di alam kenyataan. Ya. Karena dunia mengantar kepada hal yang mengeluarkan seorang hamba dari ubudiyah. Ya. Ini kapan dunia itu berada dalam hati. Dan tadi saya sudah terangkan ya, bahwa kecintaan seorang kepada dunia yang sifatnya tabiat, ya, itu adalah hal yang biasa, wajar pada seorang hamba. Tapi yang dilarang, ketika dia punya kecintaan, ya, di posisi yang harusnya ada kecintaan ilmu di dalamnya. Ya. Baik. Kemudian, dari apa keutamaan ilmu ini, ya, diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, saya memilih ya beberapa, sebab dia menyebutkan banyak keutamaan, lebih 40. Ya. Dari keutamaan yang beliau sebutkan, bahwa kelezatan yang didapatkan, kita lihat dari sisi kelezatan yang didapatkan dari orang yang mendapatkan dunia dan orang yang mendapatkan ilmu. Ya. Orang yang mendapatkan harta, kelezatannya cuma dua. Apakah kelezatan bayangan atau kelezatan syahwat? Ya, kalau bahasa beliau, kelezatan syahwat kebidatangan. Bayangan atau kebidatangan? Iya. Itu kelezatan yang didapatkan. Begitu mendapatkan rasa lezat, maka ini arahnya kepada dua. Berbeda dengan kelezatan ilmu. Lezat dari sisi akalnya, dari sisi dunianya. Iya. Bagaimana kelezatan para malaikat dengan ibadah kepada Allah? Tidak pernah mereka letih beribadah kepada Allah. Padanya tidak pernah bermaksiat. Para malaikat ya. Bagaimana lezatnya dengan ibadah? Iya. Maka demikian pula ilmu. Seorang yang mendapatkan ilmu agama itu akan mendatangkan padanya ketenangan, ya, kebahagiaan, kelezatan yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang hanya memiliki harta. Iya. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, lagi keimanan itu dibangun di atas ilmu. Dan dia adalah orang yang beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Iya. Dijamin untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan Allah firman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Zikir itu banyak bentuknya. Seluruh jenis zikir kembali kepada ilmu agama. Kembali kepada ilmu agama. Silahkan tafsirkan zikir dengan Al-Quran. Al-Quran bagian dari ilmu. Silahkan tafsirkan zikir dengan sholat. Laksana sholat bagian dari tuntunan ilmu agama. Ketenangan didapatkan dengan ilmu. Kelezatannya. Penuh kenikmatan seseorang berada di dalamnya. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, "Lau anna al-muluka wa abna' al-muluk ya'rifuna ma nahnu fiha, laja'aluna 'alayha bis-sujud." Anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, sungguh mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena iri, hasad terhadap kenikmatan yang didapatkan. Iya. Itulah sebenarnya hakikat dari ilmu, kenikmatannya. Ya. Hakikat dari kenikmatannya. Suatu hari, Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala kembali dari perjalanan. Beliau masuk ke negerinya di Khorasan. Beliau masuk oleh manusia sedemikian banyak. Dari kejauhan Ibnu Mubarak berjalan di depan dan orang-orang mengikutinya di belakang. Kepulan, debu di udara. Rombongan manusia lewat. Sampai disebutkan di dalam riwayat, sendal-sendal mereka putus pun tidak dipedulikan, tidak diambil. Biarkan, yang penting jangan luput dari mendengar apa yang diucapkan oleh alim yang sedang berjalan ini. Subhanallah, sambil berjalan menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Perhatikan Ibnu Mubarak. Keluarlah salah seorang dari istri Harun al-Rashid. Dia berdiri di atas istana. Melihat dari jauh. Kumpulan asap. Debu. Dia bertanya kepada pengawal di bawah. Siapa mereka itu? Orang-orang menjawab, itu Ibnu Mubarak. Alimnya negeri Khorasan. Kembali dari perjalanan. Heran. Istri Harun al-Rashid ini. Kata beliau, demi Allah, itulah kerajaan. Itulah kekuasaan, bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Ya. Bukan kekuasaan Harun al-Rashid. Ini orang-orang mengikutinya. Saya tidak pernah digaji, tidak ada ikatan dinas, tidak ada ikatan kerja. Nah, saya mereka datang untuk apa? Untuk ilmu agama. Untuk ilmu agama. Ini dari ketinggian ilmu. Dan kelezatan di belakangnya, kekuatan. Bahkan dari sisi kekuatan pun lebih dahsyat. Dari sisi kekuatan. Ya, lebih dahsyat. Banyak orang yang memiliki kekuatan. Dunia ini, raya-raya penguasa punya kekuatan. Tapi para ulama punya kekuatan lebih kuat daripada itu. Ya. Mereka menghancurkan manusia dengan ilmu. Dengan ilmu. Ambil satu contoh dalam sejarah. Kaum Khawarij ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Tidak goyah kaum Khawarij itu. Tidak bergeming. Sebab memang mereka asalnya meyakini bahwa kudeta terhadap penguasa itu adalah bagian dari agama. Mereka ingin mati syahid memang. Jadi perangi, oh, mereka memang cari mati. Tidak ada yang rujuk. Perhatikan. Kekuatan bala tentara tidak bisa. Kekuatan Khawarij. Namun perhatikan kekuatan ilmu. Disebutkan dalam hadis yang panjang di Musnad Imam Ahmad, kisah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjumpai orang-orang Khawarij di kampung perkumpulan mereka. Iya. Maka Ibnu Abbas masuk ke kampung itu sendirian. Tidak ada bala tentara yang beliau bawa. Tidak ada pasukan. Ya. Beliau masuk sendirian. Maka Ibn Abbas mendebat mereka. Apa alasan kalian mengkafirkan para sahabat Nabi? Mereka menyebutkan alasan-alasan. Ibn Abbas hanya membacakan ayat-ayat dan sebuah hadis. Rujuk dari mereka 4.000 dalam sebuah riwayat 2.000 orang. Perhatikan kekuatan ilmu. Ya. Kekuatan ilmu. Ya. Karena itu, jangan dianggap bahwa dalam kehidupan ini, tatkala seorang menghadapi masalah, masalah pada dirinya, masalah di tengah keluarganya, masalah bersama orang tuanya, itu harus diselesaikan dengan cara tangan semua. Ya. Dengan adu jotos. Tidak. Tidak harus seperti itu. Ilmu agama termasuk penyelesaian yang paling indah. Tapi yang menjadi masalah, siapa yang ingin mempelajarinya? Itu yang menjadi masalah. Siapa yang ingin menuntutnya? Agar supaya ilmu itu memberikan pengaruh dan manfaat. Ya. Dan waktu membatasi kita, sudah habis waktunya. Disiapkan oleh panitia. Baik. Dan apa namanya? Kandungan dari wasiat ini masih tersisa sebagiannya. Mungkin kita lanjutkan di waktu yang lain insyaAllah. Sebab habis duhur, antum sudah dijadwalkan dengan materi lain. Ya. Dan semua materi yang ini adalah penting. Dan sekali lagi saya menghimbau, dan ini pendahuluan. Tentang pentingnya ilmu agama. Dan seorang di dalam menuntut ilmu tidak meremehkan satu ilmu apapun yang dia pelajari. Tidak meremehkan satu ilmu apapun yang dia pelajari. Karena satu ilmu itu, kadang dia rasakan manfaatnya bukan di saat itu. Mungkin di saat yang mendatang dia rasakan. Seperti Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Beliau duduk bersama Nabi, melihat Nabi menggendong cucunya Al-Hasan. Kemudian Nabi berkata, Inna ibni hadha sayyid, la'annahu yuslih baina ta'ifataini azimataini minal mu'minin. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Ini hadis didengar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kapan bermanfaat? Belasan tahun setelahnya baru bermanfaat. Setelah terjadi pertikaian antara Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib yang kemudian dipegang oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi pertikaian, hampir terjadi darah, nyawa yang melayang. Datang Abu Bakar membacakan satu hadis ini kepada Al-Hasan bin Ali. Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin. Mendengar hadis ini, Al-Hasan bin Ali segera mengetahui apa kewajibannya. Beliau pun menanggalkan segala urusan diserahkan kepada Muawiyah. 30 tahun setelahnya dikenal di dalam sejarah Islam tahun persatuan. Tidak ada perselisihan. Perhatikan, akibat satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakar, satu ilmu. Maka jangan remehkan bagian dari ilmu agama. Karena itu, ya, materi-materi yang disampaikan di apa namanya di daurah ini adalah materi yang dilihat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat kita di hari-hari ini. Dan ini disusun oleh para ustad-ustad kita. Banyak ya, pemikiran ustad di dalam penyusunan materi ini yang diharapkan bermanfaat ya, bagi seluruh hadirin. Dan satu lagi yang saya perlu ingatkan. Ya. Juga di antara penyakit pada sebagian orang yang menuntut ilmu, membeda-bedakan ustaz yang mengajar. Dan ini keliru. Seorang penuntut ilmu itu, yang apa namanya, merupakan tujuannya adalah Al-Quran dan hadis. Guru adalah alat untuk mempelajarinya. Ya. Dia menggunakan alat apapun, itu sama aja baginya. Sama aja baginya. Karena itu, orang, apalagi dia penuntut ilmu, dari bentuk merendah diri, ya, dari bentuk penghormatan kepada ilmu, dia menghargai ilmu itu dari seluruhnya. Karena itu dari para as-salaf, kalau mereka ketemu dengan orang yang lebih alim darinya, mereka belajar. Ketemu dengan orang yang selevel dengannya, mereka diskusi. Saling ingat mengingatkan, mudzakarah. Ya. Saling mengingatkan itu. Kemarin saya belajar ini. Kemarin Ustaz sebutkan perbedaan antara ilmu dan harta ada 10 poin lebih. Apa 10 poinnya? Coba bawakan. Saling ingat mengingatkan. Itu namanya mudzakarah. Dan kehidupan ilmu dengan mudzakarah. Kehidupan ilmu dengan apa selalu mengingatnya. Dan para salaf kalau ketemu dengan orang yang di bawahnya, mereka mengajarkan ilmu kebaikan dengan merendah diri, dengan tawadhu. Ya, itulah kehidupan para ulama terdahulu. Berbeda dengan sekarang ini. Ya. Banyak orang yang dipalingkan dari menuntut ilmu. Kerjanya apa? Kerjanya ribut saja. Artikel di internet. Ya. Apalagi belakangan ini, ada sebagian orang menjadi fitnah di kalangan penuntut ilmu. Menyebarkan tulisan-tulisan yang menyibukkan orang dari belajar. Ya. Hal yang tidak ada manfaatnya. Karena itu hati-hati. Ya. Hati-hati. Internet ini, internet, takro internet, tamut, bahasa Arabnya. Kamu baca internet, akan tewas kamu di dalamnya. Ya. Kalau kebanyakannya adalah kejelekan. Kalaupun ada baiknya, tidak semua orang bisa memilah-milah kebaikan padanya. Memilah-milah kebaikan padanya. Karena itu jadilah mengetahui kedudukan dan arti sebuah ilmu. Dan jadilah orang-orang yang memahami keadaan-keadaan manusia. Seperti yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada 3 golongan manusia. Jadilah 2 golongan yang pertama. Jangan jadi golongan yang ketiga. Iya. Jadilah orang-orang yang berberkah dimanapun dia berada. Jadilah orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Saya sampaikan untuk perempuan singkat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Dan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafahkan kita semua di atas keislaman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mewafatkan kita serta membangkitkan kita di atas keislaman tersebut. لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sesi pertama dari Muqadarah Islamiyah kita, yaitu dengan materi nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Fudail bin Ziyad yang dibawakan oleh Al-Jazizul Gamlain hafizahullah. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan al-ustaz atas ilmu yang diberikan, yang disampaikan kepada kami. Dan kami juga sangat berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kepada para ikhwah dan akhwat.